Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa di acara kita, acara Penyejuk Hati, untuk kembali kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencoba kita memahami apa yang seharusnya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, nyaman, aman, dan kehidupan yang mampu menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai di ayat ke-86 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'allazina asyraku syuraka أهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau. Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat 86 ini merupakan gambaran lain daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika semua orang dikumpulkan untuk dihitung dan dihisab amal perbuatan mereka. Ketika orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat maksiat melihat betapa dahsyatnya azab Allah dalam neraka, sebagaimana diterangkan dalam keterangan ayat terdahulu, mereka kemudian putus asa, dan yang lebih parah lagi, dalam kondisi tidak punya pelindung, dalam kondisi tidak punya harapan, mereka melihat ternyata ada sekutu-sekutu mereka, ada kawan-kawan mereka berbuat maksiat di dunia, sehingga akhirnya mulailah timbul pertengkaran di antara mereka, di mana orang yang dijahati atau orang yang disesatkan kemudian mengatakan, Rabbana haula'i syuraka'una allazina kunna nad'u min dunik. Wahai Tuhan kami, ini adalah syarikat kami, ini adalah orang-orang yang membuat kami jatuh ke dalam kesesatan, ini adalah sesembahan-sesembahan yang kami sembah sewaktu kami hidup di dunia. Akan tetapi ternyata kawan-kawan mereka atau sesembahan mereka kemudian melontarkan ucapan balasan, innakum lakazibun, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdusta. Artinya dalam kondisi terdesak, tidak punya harapan, yang terjadi adalah mencari kambing hitam. Ini biasanya bagi orang-orang yang tidak punya lagi rasa optimis, tidak lagi melihat ada jalan keluar, sehingga akhirnya dia mulai mencari-cari siapa yang patut dia salahkan di dalam kehidupan dunia, di dalam manajemen kerja. Kalau sudah ada orang yang berpikir seperti ini, maka tidak layak lagi dia ditempatkan di pekerjaannya, karena hanya akan menyusahkan orang lain. Begitu juga di dalam neraka, ketika dia sudah mulai menyalah-nyalahkan, maka ini artinya tidak lama lagi dia akan dilemparkan ke dalam neraka, karena dia sudah tahu bahwasanya dirinya banyak melakukan perbuatan dosa dan layak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini gambarannya adalah nanti di hari akhirat. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di dunia, malah ternyata orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, maksiat atau dosa, malah bersekutu dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan sesama penjahat, sesama kawannya. Penjahat akan memiliki rasa persaudaraan yang besar dengan temannya si penjahat, ya. Ada keakraban, ada perasaan saling melindungi satu sama lain, ya. Ini bisa kita lihat, ya. Masih maraknya tempat-tempat perjudian, masih dibukanya tempat-tempat pelacuran. Ini karena bukan hanya si pemilik usaha saja yang bergerak sendiri, akan tetapi ada backing-backing di belakangnya yang saling mendukung satu sama lain. Ada kekuatan besar yang saling menyokong satu sama lain. Di dalam kehidupan dunia mereka akan bersatu, mereka akan merasa persaudaraan yang tinggi, mereka akan saling sokong menyokong satu sama lain, saling melindungi. akan tetapi kelak di hari akhirat yang terjadi adalah sebaliknya, saling tuding menuding satu sama lain. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu di dunia akan saling melindungi satu sama lain, akan tetapi di hari akhirat sebaliknya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru rabbana laula antum lakunna mu'minin. Ketika orang-orang yang disesati mengatakan kepada orang menyesatkannya, kalau tidak gara-gara kamu, tentu kami akan menjadi orang-orang mukmin. Tetapi sudah terlambat karena mereka sudah berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA, yang akan memaparkan keterangan ayat ini secara lebih mendalam. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat menyentil ayat ini kepada kondisi real kehidupan kita sekarang. Ya, ketika ada seorang koruptor ditangkap, maka dia akan bernyanyi dan menyebutkan bahwa bukan saya saja yang korupsi, si fulan, si fulan, si fulan juga korupsi. Begitu juga ketika seorang penjahat ditangkap, maka dia akan bernyanyi dan mengatakan yang si fulan ini juga ikut berbuat jahat kepada saya. Namun menariknya, kalau di dunia ini bisa saja ya hakim itu salah atau hakim itu disogok sehingga ada hakim yang ditangkap dan tertangkap tangan ketika dia disogok. Ada pula hakim yang tadinya bersalah orang kemudian dia dibebaskan ya, atau yang tidak salah kemudian ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Itu bisa terjadi di dunia ya. Pemutarbalikan fakta dengan mudah, dengan sengaja, dengan kasat mata, bahkan itu dapat dilakukan dengan baik itu secara konspirasi terselubung ataupun dengan sesuatu kasat mata, tapi masyarakat tidak dapat berontak karena yang melakukannya adalah penguasa. Nah, tapi berbeda ketika mahkamah itu berlangsung di akhirat nanti, semuanya akan terpapar dengan terang benderang jelas. Siapa yang bersalah, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan, dari kesalahan itu. Dan siapa yang berbuat kebaikan, dia akan selamat, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan kebaikan yang selama di dunia telah dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya yang kita sering membacanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang akan dijebloskan ke dalam neraka jahannam, ke dalam api yang menjilat-jilat, api yang bergemuruh, api yang sangat dahsyat ya, yang dari ratusan ribu jauh perjalanan sudah terdengar suaranya yang sangat mengerikan itu ya, mereka mencoba mencari teman, mencoba mencari kawan agar tidak hanya mereka yang dijebloskan, dan mereka pun menuduh si fulan bersalah, si fulan bersalah. Tapi ketika itu Allah mengetahui apakah tuduhan mereka itu benar atau tidak. Bahkan ya, orang yang dituduh itu pada hari itu dapat berkata, sesungguhnya kamu benar-benar adalah orang-orang yang berdusta. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di dunia ini seseorang dengan mudah berdusta, tidaklah sama halnya ketika di akhirat nanti. Justru karena itulah, jangan sampai kita ya, menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan mempersekutukan Allah hari ini ya sering kita jumpai, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang beriman, artinya orang-orang Islam itu sendiri, percaya kepada jimat, tangkal, percaya kepada tahyul, khurafat ya, percaya dengan adanya kekuatan di luar kekuatan Allah, adanya yang memberikan rezeki selain daripada Allah, percaya kepada kicauan burung bahwa kalau burung ini berkicau seperti ini berarti mendatangkan kematian. Kan ada orang yang dicabut nyawanya kalau berkicau begini akan mendatangkan rezeki. Kalau dia bergerak begini dan begitu berarti ini membawa kepada kebaikan. Begitu juga dengan angka-angka. Angka hoki itu angka 8, angka yang tidak baik itu angka 13 dan sebagainya. Ini tidak ada di dalam syariat Islam sedikit pun dari dalilnya. Ketika itu dipercayai, maka kesyirikan itu mulai bersemayam pada hatinya dan semakin dalam keyakinannya, maka semakin terperosoklah ia ke dalam jurang kenistaan, yaitu syirik itu sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kesyirikan, maka perbuatan syirik itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Begitu kata para ulama. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi jangan pernah berbuat syirik. Yakinlah bahwa Allah itulah yang memberi kita kesehatan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesempatan untuk hidup, dan Dia jugalah yang mematikan kita. Dialah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Ya, gantungkan segala harapan kita, Allahus Samad, hanya kepada Allah. Dengan demikian, keimanan kita, tauhid kita akan semakin mantap dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menyentuh sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi, dan juga membuat kita semakin meyakini bahwa salah satu tugas terbesar di dalam kehidupan kini kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk membersihkan sikap, tindakan kita atau ucapan dan perbuatan kita dari segala hal yang berbau syirik, maka itu artinya kita sudah melakukan hal terbesar dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita waspadai adalah jangan sampai ibadah kita ternodai oleh perbuatan syirik. Jangan sampai tingkah laku keseharian kita ternodai oleh pemikiran-pemikiran syirik atau tindakan-tindakan ucapan syirik, karena itu akan sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Bahkan nanti kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersihkan ibadah kita, mari hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari ikhlaskan diri kita di dalam beribadah kepada Allah, karena itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.